فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعْ مِنَ الصَّبْرِ. Tidaklah seseorang diberi sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa kesabaran itu adalah perkara besar, sehingga orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran berarti dia telah diberi oleh Allah sesuatu yang sangat besar dan sangat luas. Khairan wa awsa. Lebih baik dan lebih luas. Pemberian-pemberian dunia enggak ada apa-apanya ya. Daripada pemberian sabar, kalau dibandingkan dengan pemberian sabar enggak ada apa-apanya. Orang diberi berbagai macam harta kekayaan dunia tapi tidak diberi kesabaran, niscaya dia akan sengsara hidupnya. Akan sengsara terus-menerus, tidak akan berakhir. Tetapi seorang yang dalam keadaan diberi kesabaran, silahkan. Keadaan apapun, kaya ataupun miskin, dia dalam keadaan tetap tenteram hatinya. Hatinya tetap dalam keadaan ridho pada Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Maka dikatakan dalam hadis yang marfu' dalam Bukhari dan Muslim, ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabri. Tidak ada seseorang yang diberi sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik daripada kesabaran. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan lupa kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Jangan minta satu, jangan minta dua, minta pada Allah afrigh 'alaina sabran. Afrigh itu tuangkan kepada kami. Ini dalam jumlah besar. Afrigh 'alaina sabran, ya Allah tuangkan kepada kami kesabaran. Karena tidak ada yang lebih baik dari yang namanya sabar. Wa amma in kana minal mukazzibin dhallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin. فسبح باسم ربك العظيم.